bangkitlah mujahid, bangkitlah. Rapatkan barisan, rapatkan. Ayunkanlah langkah perjuangan. Mati syahid atau hidup mulia. Bangkitlah mujahid, bangkitlah. Rapatkan barisan, rapatkan. Ayunkanlah langkah perjuangan. Mati syahid atau hidup mulia. Siapkan dirimu, siapkan. Gentarkan musuhmu, gentarkan. Takkan pernah usai pertarungan. Jika ajarkan menjelang. Hanyakan rasa takut dan getar. Walau raga akan merogoh nyawa. Karena Allah takkan jadikan suka. Hanyakan rasa takut dan getar. Walau raga akan meredam nyawa. Karena Allah telah janjikan suka. Untukmu menjadi setia. Untukmu menjadi setia. Bangkitlah mujahid, bangkitlah. Rapatkan barisan, rapatkan. Ayunkanlah langkah perjuangan. Mati syahid atau hidup mulia. Siapkan dirimu, siapkan. Bentarkan musuhmu, bentarkan. Takkan pernah usai pertarungan. Hingga ajalkan menjelang. Hanyakan rasa takut dan getar. Walau raga akan meredam nyawa. Karena Allah telah janjikan suka. Untukmu mencari setia. Hanyakan rasa takut dan getar. Walau raga akan meredam nyawa. Karena Allah telah janjikan